Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Badaiul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik. Asma'ul Af'ali wal Aswat. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Ma naba'an fi'lin kasyattana wasoh. Ma naba'an fi'lin kasyattana wasoh. Wasmu fi'lin wa kada awwah wa mah. Wasmu fi'lin wa kada awwah wa mah. Wa ma bima naf'al ka'amina kathur. Wa ma bima naf'al ka'amina kathur. Wa ghayruhu kawai wa hayhata nazar. Wa ghayruhu kawai wa hayhata nazar. Wa al-fi'lu min asma'ihi alaika. Wa al-fi'lu min asma'ihi alaika. Wa hakadha tunakama ilaika. Wa hakadha tunama ilaika. Kadar waida balhana sibaini. Kadar waida balhana suwaini. Wa ya'malanil khafdha masdaraini. Wa ya'malanil khafdha masdaraini. Wa marima tanubu anhu min amal. Wa marima laha wa akhir malidi fihi al-amal. Laha wa akhir malidi fihi al-amal. Wahkum bitangkir alladhi yunawanu. Wahkum bitangkir alladhi yunawanu. Min hawa ta'rifu siwahu bayinu. Min hawa ta'rifu siwahu bayinu. Wa ma bihi khutiba ma la yaqilu. Wa ma bihi khutiba ma la yaqilu. Min mushbihi ismil fi'li sawtan yuj'alu. Min mushbihi ismil fi'li sawtan yuj'alu. Kadalladhi ajdaqi hayatan wa qaqab. Kadalladhi ajdaqi hayatan qaqab. Wal zambina nawaini fahuwa qad wajab. Wal zambina nawaini fahuwa. Nah, pembahasan tentang asma'ul af'al wal aswat fi masail. Al-mas'alatul ula, ismul fi'li huwa ma'na ba'dil fi'li ma'nan wa isti'malan kasattana wa sahwa wa awa. Sattana bima'na iftarqa, sah bima'na uskud, awa bima'na atawajjau. Isim fi'il itu adalah isim yang mengganti fi'il secara makna dan penggunaan. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, isim fi'il itu adalah isim yang secara makna dan penggunaan seperti fi'il. Seperti syattana, soh, dan awah. Syattana artinya iftarokoh, terpecah belah. Soh artinya diamlah. Awah artinya aku kesakitan. Asalnya ismul fi'li kalimatun tadulu ala ma yadul alil fi'lu ghair annaha la taqbalu ala ma tahu. Ism fi'l itu ialah kalimah yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh fi'il, hanya saja tidak bisa menerima tanda fi'il. Nah, ini maknanya sama seperti fi'il, penggunaannya sama seperti fi'il, tapi tidak bisa menerima tanda fi'il. Tidak bisa menerima sin saufa, tidak bisa menerima qad, tidak bisa menerima lam, ya, taib, atau yang semisalnya dari tanda-tanda fi'il. Tidak bisa menerima ta'nis sakinah. Tidak bisa menerima ta'uf fa'il. Naam. Atsalitsah ikhtalafa nuhatu fi ismil fi'li. Halau maudhi'un min al-i'rab ala thalathati aqwal. Para ulama al-nahwu berbeda pendapat tentang posisi isim fi'il, apakah memiliki kedudukan i'rab ataukah tidak. Ada tiga pendapat. Al-awwal annahu la mahalla lahu min al-i'rab wa hadha qaul al-ahfas wa jama'ah wa ikhtarahu Ibnu Malik. Yang pertama, isim fi'il itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Ini merupakan pendapat al-Ahfas dan sekelompok ahli nahwu yang lain, dan dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullah. Tsani annahu fi mahalli nasbin bi fi'lin mahdhuf wa hadha qawlu al-Mazini. Yang kedua, isim fi'il itu mahal nasab dengan fi'il yang dibuang, dan ini merupakan pendapat al-Mazini. Atsalis annahu fi mahalli raf'in bil ibtida' wa ismul marfu' ba'dahu fa'ilun sadda ma saddal khabar. Yang ketiga, berpendapat bahwasanya isim fi'il itu mahal rafa' dengan sebab ibtida'. Adapun isim rafa' sesudahnya menjadi fa'il yang mengganti posisi khabar. Wa rajih al-qawlul awal, yang rajih ialah pendapat yang pertama, bahwa isim fi'il itu la mahalla lahu minal i'rabi. Taib arabiyah al-ismul fi'lu. Nah, ini gak usah pakai al ya, ismul fi'li. Ismul fi'li bin nadhar ila zamanihi yang qasim ila thalathati aqsam. Isim fi'il kalau dilihat dari waktunya atau waktu terjadinya terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal ismul fi'il madhi. Yang pertama, isim fi'il madhi. Nahu hayhata bimakna ba'udah, syattana bimakna iftaraqa. Yang pertama, isim fi'il madhi. Seperti hayhata artinya jauh, syattana artinya iftaraqa, terpecah belah. Atsani ismul fi'il mudhari. Yang kedua disebut isim fi'il mudhari. Nahu awah bimakna tawajjah, ufin bimakna atadajjar. Allah artinya aku kesakitan, ufin artinya aku mengeluh ya atau bercak. Wa wai waha bi makna ta'ajjab, itu aku kagum ya. Wa wai wa ya, itu ungkapan aku tak aku kagum. Atsalis ismul fi'il amri. Yang ketiga, isim fi'il amr. Nahu amina bimakna istajib. Amina artinya istajib. Sah bimakna uskut, diamlah. Mah bimakna inkafif, tahanlah. Rwaida bimakna amhil, nah, tundalah. Halha bimakna utruk, tinggalkanlah. Khayyahal bimakna i'ti, datanglah. Ini semuanya isim fi'il amr. Al-khamisa ismul fi'li bin nadhar ila aslihi nawani. Isim fi'il kalau dilihat dari asal-usulnya, asal-usul pembuatannya terbagi menjadi dua macam. Al-awwal sama'i, Yang pertama apa sifat sama'i? Berarti harus dihafal ya. Wa huwa naw'ani mangkul wa murtaja'. Yang sama'i ada dua macam, ada yang mangkul, ada yang murtajal. Mangkul dan murtajal. Wal murad bil mangkul wa mastu'mila fi ghairi ismil fi'li thumma nukila ilaih. Yang dimaksud isim fi'il mangkul ialah isim fi'il yang sebelumnya digunakan untuk selain isim fi'il, kemudian diganti untuk digunakan sebagai isim fi'il. Lahu alaika bimakna ilzam mangkul ajar wa majrur. Alaika artinya ilzam, wajib bagimu. Ini dinukil dari jar majrur. Dunaka bimakna khud. Dunaka artinya ambillah, mangkul antarfin, diambil dari taraf. Makanaka bimakna usbud, tetaplah engkau di tempat. Mangkul antarfin, diambil dari taraf. Amamaka bimakna takodam, majulah, mangkul antarfin. Ruwaida bimakna amhil, mangkul anmasdar. Naam, ruwaida artinya naam, berilah tangguh, berilah kesempatan, mangkul dari masdar. Balha bimakna utruk, tinggalkanlah, mangkul anmasdar. Wal murad bil murtajal wa ma wudi'a min awwali amrihi ismal fi'li. Sedangkan isim fi'il yang murtajal adalah isim fi'il yang sejak semula dipakai untuk isim fi'il asli ya, tidak diambil dari penggunaan lafaz lain. Nahu hayhata bimakna ba'uda, ufin bimakna atatajar, amin bimakna istajib, syatana bimakna iftarqah, sah bimakna uskut. Nah, jadi yang sama'i ada yang mangkul, ada yang murtajal. Athani kiasi wa ma'nau'un wahid wa huwa ma'dul yubna an wazni fa'ali min kulli fi'li thulathiyin mujarradin ta'min mutasarrif. Yang kiasi hanya ada satu macam, yakni perubahan dari wazan fa'ali dari setiap fi'il thulathi mujarrad ta'min mutasarrif. Nahwu qatali bimakna uktul, bunuhlah. Dharabi bimakna idrib. Nazali bimakna inzil. Hadar bimana ihdar. Nah, namanya kiasi ya. Ma'dul taib yubna an wazni fa'ali. Jadi fi'il-fi'il yang kemudian diikutkan wazan fa'ali ya, maka menjadi isim fi'il kiasi. Setiap fi'il thulatsi mujarrad tam mutasarrif yang kemudian diikutkan wazan fa'ali, maka termasuk isim fi'il apa ini? Qiyasi. Jadi, nah, isim fi'il amr ya. Kan ada ya perwazan fa'ali untuk nama perempuan yang dicela ya, yang jelek ya. Itu bukan termasuk. Tapi kalau dinukil dari wazan fi'il thulatsi mujarrad tam mutasarrif yang diikutkan wazan fa'ali untuk menunjukkan perintah, isim fi'il amr, naam. Uktul menjadi qatali, idrib menjadi dharabi, inzil menjadi nazali, ikhdar menjadi hadari, begitu. Dikatakan qiyasi karena kita bisa membuat semau kita. Yang penting berasal dari apa ini? Fi'il thulatsi mujarrad tam mutasarrif dan diikutkan bacaan apa ini? Fa'ali. Wa shadda maji'uhu an min mazidi thulatsi. Jarang isim fi'il qiyasi dari fi'il thulatsi mazid. Nahwu daraki bimakna adrik. Naam. badari, bimakna badir, segala adrik, naam, daroki, bimakna adrik, ya, nah, temuilah, badari, bimakna badir, segala, tapi jarang ya, seringkali dari fi'il tsulatsi mujarrad tam mutasarrif. Nah, as-sadisah ismul fi'il yang qasimu ila qismain aidan, nakirah wa ma'rifah. Isim fi'il juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu isim fi'il yang nakirah dan isim fi'il yang ma'rifat. Fama nuwina minha kana nakiratan, yang ditanwin berarti nakirah. Nah, sohin, sohin berarti diam secara umum ya, gak boleh bicara juga gak boleh gerak. Tapi kalau soh, uskut diam, artinya tidak bicara. Wa malam yunawan, nah salah harokatnya ya. Wa malam yunawwan kana ma'rifatan, kalau yang tidak ditanwin baru ma'rifat. Nahu so. Wa dzalika qauluhu rahimallah, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Beliau mengatakan wahkum bitangkir ladhi yunawwanu min hawa ta'rifu siwahu bayinu hukumi. Sebagai nakira isim fi'il yang ditanwin dan hukumi sebagai ma'rifat selain yang ditanwin, maka jelas permasalahannya. Taib as-sabi'ah, masalah yang ketujuh. La yajuzu taqdimu ma'mul ismi fi'il alai khilafa lil qisa'i fala taqulu zaidan daraki. Tidak boleh kita mendahulukan ma'mul dari isim fi'il, mendahului isim fi'ilnya, enggak boleh. Berbeda dengan pendapat Al-Qisai, berarti Qisai membolehkan. Engkau tidak boleh mengatakan Zaidan daraki, si Zaid, jumpailah ya, atau temuilah. Itu enggak boleh. Yang benar daraki Zaidan. Tapi Al-Qisai membolehkannya. Ats-tsaminah ismul fi'li yalzamu shighatan wahidatan bil jami'. Isim fi'il tetap dalam satu bentuk untuk semua fungsi. Mufrad, musanna, jamak, penggunaannya satu lafaz. Mudzakkar, muannas, satu lafaz ya. Fataqul sah lil wahid wal musanna wal jam'i wal mudzakkar wal muannas. Kamu katakan sah untuk satu orang, untuk musanna, jamak, mudzakkar, muannas. Illa ma lahiqatu kaful khitab fa yura'i fihi al mukhatab. Ini kebalik ya. Fa sama ya nya itu kebalik. Fa yura'i. Naam. Bukan yufari tapi fa yura'i fihi al-mukhatab. Kecuali kalau diikuti dengan kaful khitab, maka harus memperhatikan yang diajak bicara atau mukhatab. Alaika anfusaka, alaiki anfusaki, alaikuma anfusakuma, alaikum anfusakum, alaikunna anfusakunna. Ini tergantung yang kita ajak bicara ya. Alaika, alaiki, alaikuma, alaikum, alaikunna. Nah, barakah fikum. Tapi yang berubah cuma kaful khitabnya saja, ya. Taib. At-tasya ismu saud wa lafdun ustu'mila li khitabi ma la yaqil min al-hayawan wa sigar al-insan aw li hikayati saud min aswat al-masmu'ah. Yang kesembilan ini sebagai tambahan, ismu saud itu ialah lafaz yang dipakai untuk bahan berbicara dengan sesuatu yang tidak berakal seperti hewan atau yang masih belum paham seperti anak-anak manusia yang kecil, atau untuk mengungkapkan suara-suara yang kita dengar di sekitar kita, namanya ismu saud. Fal awal nahu hala zajil khail ajas zajil bighali. Yang pertama ini kita bicara sama hewan yang tidak berakal, ya. Hul hul untuk mengingatkan kuda supaya jalan, ya. Hul hul ya. Adas itu untuk mengingatkan keledai supaya bergerak, ya. Nah, mau ngomong apa, ya? Ngomong itu. Kalau ngomong ke kuda, hul hul ya. Adas. Namanya ismu saud. Wasani yang kedua, yang dibicara sama anak kecil yang belum paham, ya, kah, aukih, dijajatifal, ya, kah, nah, ya, nah itu untuk supaya anak kecil itu enggak melakukan sesuatu yang membahayakan, atau menahan tangannya, ya, misalkan ngambil lepek, kah, ya, baik. Kalau ngomong jangan, enggak paham. Jangan malah diambil. Nah, namanya ismu saud. Wasalis yang ketiga, mengungkapkan suara-suara yang kita dengar di sekitar, suara palu, suara petir, suara angin atau nahu kop di buku isaif. Kop itu untuk mengungkapkan suara pedang yang sedang ditancap. Rok bisautil hurab. Rok itu ungkapan ketika kita mendengar suara apa ini? Gagak. Suara rok. Tok sautil hajar, tok suara batu, ya, yang dipukulkan. Wabihi risarahi alal mayit, termasuk juga risarah alal mayit ini, teriakan orang ketika melihat orang mati, ya. Atau suara orang yang akan mati, gitu ya. Nafasnya kayak orang ngorok, ya. Nah, kalian pernah dengar, ya. Nah, kalau polisi sudah merem semua, sudah biru, ya. Walidalika bunia nahu sibawai, oleh sebab itulah ismu saud dimabnikan seperti lafaz sibawai. Li'annahu makhtumun bismi saud, karena sibawai ini, oleh sebab itulah lafaz sibawai mabni karena diakhiri dengan ismu saud, itu wah itu kayak ngomong seseorang tuh, weh. Kayaknya kalau ada yang dikasih nama diakhiri dengan wai mabni, karena diakhiri dengan lafaz wai yang termasuk ismu saud. Nah. Al-Asyirah anna asma'al af'al wa asma'al aswad kulluha mabniyah. Isim fi'il, isim saud, semuanya mabni. Naam. Wa dalika qawluhu rahimallah, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wal zambinan nau'aini bahwa qad wajab. Naam. Dua jenis isim tadi, isim fi'il dan isim saud, wajib dimabnikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.